Assalamualaikum warahmatullahi. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Baiklah sekalah hadis kita Allah. Wabarakatuh di hati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasyarakat umur mujahadatuhah. Baiklah kulla mujahadatin bid'ah. Wa kulla bid'ahatun dalalah. Wa kulla dalalatin bid'ah. Hadirin ma'asyiral muslimin. Barakallahu fikum. Di antara perkara yang penting di zaman-zaman seperti ini ialah seorang muslim mengenal prinsip agama, mengenal usul dari akidah. Kenapa yang demikian itu? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan kepada kita semua dalam hadisnya bahwasanya fama ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia pasti akan melihat ikhtilafan katsiran, perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan dalam hadisnya bahwasanya umat Islam akan menjadi sekian banyak kelompok. Wasatabtariku ummati ala thalathin wa sab'in. Dan umatku akan menjadi 73 firqah, kelompok. Maka munculnya kelompok-kelompok tersebut, beliau sudah memberi kabar kulluha finnar illa wahid, semuanya masuk neraka kecuali satu. Di sini betul-betul seorang muslim harus selektif, harus serius meneliti, memilah, memilih di dalam memahami agama. Barakallahu fiik. Kenapa demikian? Karena saking banyaknya kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok Islam yang semua dikhabarkan oleh beliau kulluha bid'ah, semua terancam neraka. Nah, tidak ada seorang muslim ingin untuk terancam mendapatkan api neraka. Mesti ingin selamat. Nah, disinilah talabul ilm betul-betul sebagai upaya mengenal prinsip-prinsip kelompok yang selamat menjadi sebuah perkara yang sangat penting untuk bisa memilah dan memilih mana yang selamat, mana yang tidak selamat. Barakallahu fiik. Maka termasuk kebaikan para ulama kita, masalah mereka telah menulis sekian banyak risalah dalam hal ini. Muncul tulisan Al-Imam Ahmad Usul Sunan, muncul tulisan Imam Abu Hatim Ar-Razi Usul Iqtiqad Ahlussunnah wal Jamaah, muncul tulisan Imam As-Sabuni Rahimahullah Jami'an. Itu semua sebagai upaya untuk kita bisa mengerti kelompok yang selamat. Barakallahu fiikum. Maka pada malam ini kita mengambil kitab yang ringkas dan mudah, dan ini dasar dari prinsip-prinsip usul aqidah salafus saleh yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan. Dan memang demikian, belajar itu yang mudah dulu. Menjadi seorang rabbaniyyin, kunu rabbaniyyin, jadilah kalian para ulama rabbaniyyin. Kata Imam Bukhari, kanu yata'allamuna min sighari qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mereka mempelajari yang kecil baru yang besar. Jadi perkara yang mudah baru yang lebih berat. Makanya ulama menulis risalah yang memudahkan bagi kita para ulama. Nah, di sini kita telah sampai pada risalah beliau asesual dan perusahaan dari Mujmal globalnya aqidah salafus saleh, globalnya prinsipnya. Semoga kalau Allah Taala berikan taufik, kita bahas yang lebih rinci. Kita bahas yang global dulu supaya lebih mudah. Pada halaman 22 kalau tidak salah, kalau Anda masih ingat apa sudah selesai? Sudah. Kalau tidak, kita masuk halaman 23. Ya, di mana Syekh Muhammadullah menyebutkan prinsip tentang tiga jenis macam tauhid. Ya, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan ada tauhid al-asma'u wa sifat. Jadi insyaallah sudah selesai. Begitu? Kita masuk pada halaman 23. Baik. Adam khuluwi ayat Al-Quran Al-Karim min dikri al-asma'illah wasifat. Sebutkan Rasyid bahwa Al-Quran Al-Karim Adam khuluwi ayat Al-Quran Al-Karim, tidak kosongnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim min dzikri asma'illah wa sifatih, dari menyebutkan nama-nama dan sifat Allah. Tidak kosongnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dari menyebutkan nama-nama dan sifatih, sifat-sifat Allah. Ini kesimpulan Syekh rahimahullah. Al-Maghribiyah, tidak kosongnya ayat-ayat Al-Quran Karim dari menyebutkan asma dan sifat Allah. Kalau aku kembali ingat bahwa di dalam masalah asma wa sifat, golongan manusia itu menjadi empat golongan. Singkat lagi, iya. Golongan manusia di dalam memahami asma dan sifat itu tergolong menjadi empat golongan. Ya kan? Golongan yang pertama ialah golongan orang yang tidak boleh mensifati Allah. Golongan yang mengatakan tidak boleh mensifati Allah dengan sifat wujud wala ada. Iya, wujud atau ada. Ini golongan pertama. Mereka mengatakan kalau kita mengatakan Allah itu ada, berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah disifati dengan tidak ada, berarti engkau menyerupakannya dengan sesuatu yang tidak ada. Ini golongan yang menyimpang. Yang kedua, kalau masih ingat, golongan yang mereka mengatakan kita mensifati Allah dengan sifat an-nahyi. An-nahyi artinya Allah itu barakallahu fikum, tidak boleh kita mengatakan mensifati Allah dengan sifat an-nahyi. Artinya Allah itu dianggap cukup mengatakan Allah itu ada. Ada tapi tidak kita tidak boleh mengatakan hayyun. Tidak boleh mengatakan Allah itu hayyun, hidup, sifat hidup. Namun cukup kita mengatakan laisa bihayyin, Allah itu tidak mati. Ingin mensifati Allah sifat yang sempurna, tapi menghinakan sifat Allah, sifat hayyun misalnya. Ini juga golongan yang menyimpang. Yang ketiga, golongan yang menetapkan nama tanpa sifat. Nama tanpa sifat, itulah Mu'tazilah. Mereka menetapkan Allah itu Sami' yang mendengar, basir yang melihat, namun bila itu tanpa Allah itu memiliki pendengaran, bila sam', bila basar. Ini adalah kelompok yang ketiga. Ini juga menyimpang. Yang keempat, mereka orang yang menetapkan nama-nama Allah dengan hati kotak dan menetapkan sifat-sifat tertentu saja. Mereka percaya dengan nama-nama Allah yang 99, tapi hanya menetapkan sifat-sifat tertentu saja. Itulah kelompok Asy'ariyah, di mana mereka hanya menetapkan sifat yang 7. Hayat wal kalam wal basar, sam'ul iradat wa ilmun wa qadar. Dalam sebuah bani Sa'id mereka berkata, lahul hayat wal kalam wal basar, sam'ul iradat wa ilmun wa qadar. 7. Yang lain diingat, itulah kelompok Asy'ariyah. Lalu datanglah Maturidi menggenapkan jadi 20 saja. Jadi semua nama-nama dipercaya ada, tapi sifatnya cuma 20. Itulah kelompok Asy'ariyah digabung dengan Maturidi. Itulah empat kelompok yang ada di tengah umat Islam. Maka kita harus sunnah wal jamaah yang mengikuti salafus saleh ini. Maka dalam hal ini seperti yang sudah kita sebutkan, menetapkan setiap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini prinsip kita. Sekarang buktinya, sekarang bukti, bukti yang nyata dari Al-Qur'anul Karim, wa katsirun min ayatil Qur'an la takhlu min dzikri asma'illah wa sifat. Kata Syekh, wa kathirun, dan banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an la tahlu, yang itu tidak kosong dari menyebutkan nama-nama wa sifati dan sifatnya. Ma'amutan'ikun di surah bersamaan dengan meneliti setiap surah. Contoh, dicontohkan ya, bahwa Al-Quran itu tidak pernah sepi menyebutkan nama dan sifat. Sekarang contoh kalimat yang kita sering baca biasanya ditulis di setiap awal surah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Di sini Allah menetapkan namanya Allah. Namanya Allah Ar-Rahman. Di sini Allah menyebutkan namanya juga Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Makna kata sini, makna kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah ini, isbatul ismi lillah, menetapkan nama bagi Allah. Bismillah, dengan menyebut nama. Ya, wa isbatuhu annahu ar-Rahman ar-Rahim. Dan juga pada kalimat ini menetapkan nama bagi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Ya, bila terdari bila sifat ini, dan yang selain dari itu, dari sifat-sifat Allah ar-Rahman ar-Rahim, itu namanya. Apa sifatnya? Sifatnya adalah rahmat. Coba kata para ulama, kalau rahman adalah sifat rahmat Allah yang umum, yang mukmin, yang kafir diberi oleh Allah rahmat dengan namanya rahmat. Ar-Rahim adalah nama Allah dengan sifat rahmat yang khusus, khusus bagi orang mukmin. Itu saja, tapi intinya sama. Sama-sama Allah punya nama Rahmah. Dalam hadis Bukhari bahwasanya Allah Ta'ala memiliki mi'atun min rahmat. Allah memiliki mi'atun, 100 dari rahmatnya. Dari 100 itu Allah Ta'ala Allah berikan kepada makhluk-makhluknya rahmatan wahidah. Dari 100 itu Allah berikan satu rahmat untuk seluruh makhluk-makhluk. Wa amsaka indahu, dan ditahan di sisinya, tis'atan wa tis'ina rahmat, 99 rahmatnya. Dengan satu sifat rahmah ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata rahamul khalaik, makhluk saling sayang menyayangi, makhluk saling cinta mencintai. Sampai kamu lihat seekor kuda mengangkat kakinya karena di bawahnya itu ada anaknya, khawatir kalau kakinya menginjak anaknya. Itu bukti Allah memberikan sifat rahmah kepada kuda ini. Sampai kuda aja diberi sifat, diberikan sifat rahmah oleh Allah. Termasuk manusia, termasuk manusia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangku putranya yang sedang sakaratul maut, lalu menetes air mata. Maka sahabat bertanya, sahabat Qatadah atau sahabat Jabir, "Ma hadhihi ya Rasulullah?" tetesan air mata apa ini ya Rasulullah? Qala innaha rahmah. Sesungguhnya tetesan air mata ini menunjukkan rahmat yang Allah berikan kepada hamba. Berarti barakallahu fik, Allah memiliki sifat rahmah. Satu bagian Allah turunkan untuk seluruh makhluk, 99 ditahan. Dan nanti di surga Allah berikan kepada hamba yang mukmin. Ini contoh dalam kalimat yang kita sering apa? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang lain. Wallahu jalla wa ala wasofa nafsahu bisifati wasama nafsahu bi asma'in. Dan Allah jalla wa ala telah mensifati pada dirinya dengan sifat-sifat yang sangat banyak. Kesimpulannya sifatnya ada dua jenis. Subutiyah dan salbiyah. Subutiyah maknanya sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Salbiyah artinya sifat yang Allah menafikan pada dirinya. Contoh, Allah menetapkan dirinya Al-Ahad As-Somad. Itu namanya subutiyah. Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung, As-Somad. Dan Allah salbiyah meniadakan pada dirinya. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Dan sekian banyak sifat yang Allah telah sebutkan untuk dirinya dalam Quran dan Sunnah. Wasama nafsahu bi asma'in. Dan Allah telah sebutkan pada dirinya nama-namanya. Dalam hadis yang kita sudah sering mendengar, inna lillahi tis'atun wa tis'ina isma'. Allah memiliki, bagi Allah memiliki 99 nama. Itu diantaranya. Fayajibu alaina, sehingga wajib bagi kita, bagi ahlu sunnah, anusabita dalik wa na'taqidahu. Wajib bagi kita ahlu sunnah, yang pertama, menetapkan. Ini, yang pertama harus menetapkan. Yang kedua, wa na'taqidahu ala ma ja'a fi kitabillah. Yang kedua, di samping menetapkan, meyakini. Meyakini, membenarkan nama-nama dan sifat tersebut. Ini, ala ma ja'a fi kitabillah, sesuai yang datang dari kitabullah. Dan yang ketiga, wala natadakhal bi uqulina, dan kita tidak mencampuri dengan akal-akal kita. Artinya kita tidak mencampuri akidah ini dengan akal-akal kita. Allah mensifati dirinya turun. Innallaha yanzilu ila samai dunya, kata hadis. Dalam hadis Muslim, Allah itu turun ke langit dunia. Tayyib. Hina yabqa sudusul lail al-akhir. Ketika tersisa waktu sepertiga malam yang akhir. Allah memiliki sifat turun. Sifat fi'liyah. Karena ini hadis Muslim, hadis yang sahih, maka otak kita jangan terus berpikir bagaimana kalau dikutub. Dikutubkan kalau awan-awan terus. Baik, jangan sekali-kali natadakhal biuqulina, mencampurkan hal seperti ini dengan mengukur pakai akal kita. Cukup percaya Allah turun. Yang keempat, walanak nu awil bi afhamina wa madarikina. Yang keempat, di samping menetapkan, meyakini, tayyib, tidak mencampurkan dengan pemikiran akal kita. Yang keempat, wala nu'awil. Tidak mentakwil. Mentakwil artinya menafsirkan dengan tafsir pemahaman kita. Tidak menakwil, menafsirkan dengan afhamina, dengan pemahaman-pemahaman kita. Kalau Allah turun, berarti kursinya apa? Berarti kalau turun, kursinya berarti apa? Kosong. Itu menurut pemahaman kita. Ya apa tidak? Saya duduk di atas apa ini? Kursi. Kalau saya turun, berarti kursinya apa? Kosong dada saya. Itu kan pemahaman otak kita. Jangan sekali-kali seorang yang berakidah salaf dengan nalar pemahamannya, oh berarti kursinya kosong. Allah mustah. Boleh ya? Itu pemahaman antum. Seperti dituduhkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Battah, bukan Ibnu Battah, siapa? Yang keliling dunia, seorang ahli sejarah. Bukan Ibnu Battah, Ibnu Battah ulama Ahlus Sunnah. Batutah, Ibnu Batutah. Dia bercerita, saya mendengar Syekhul Islam, dia itu meyakini Allah turun seperti saya turun dari mimbar. Kalau ditelusuri, zamannya Syekhul Islam dengan Ibnu Battuta itu enggak nyambung tahunnya. Kok bisa-bisanya dia bisa mendengar, melihat katanya Syekhul Islam mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia seperti turunnya saya dari mimbar. Itu pemahaman yang keliru. Dan Syekhul Islam tidak mengatakan demikian kalau antum baca dalam akidahnya. Baik. Dan yang terakhir, yang kelima, wala nahkumu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Lianna Allah a'lam binafsihi min ghairihi falillahi jalla wa ala yaqul. Dan kita tidak menghakimi Allah. Wala nahkumu 'ala Allah, tidak menghakimi bagi Allah. Menghakimi kepada Allah dengan sifat-sifat tadi. Allah katanya turun. Berarti kalau demikian kita hakimi Allah itu turun sebagaimana kita turun. Tidak bisa. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Walaupun Allah mensifati turun ke dunia, barakallahu fikum, sifat turunnya Allah tidak sama dengan turunnya manusia. Contoh yang lain apa, Pak? Innallaha, ketika Abu Bakar bersama Rasul SAW masuk ke dalam gua bersembunyi dari kejaran orang musyrik, Abu Bakar sedih dan takut. Tidak tenang karena musuh ada di atas. Apa kata Rasul SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, Allah itu bersama kita. Allah bersama kita. Apakah setiap makna bersama itu harus apa namanya? Nempel? Saya naik motor bersama bapak saya. Berarti bapak saya bersama kita nempel. Ya, motor. Betul. Naik motor. Sekarang pertanyaannya. Kemarin saya berjalan di tengah malam dan bulan purnama berjalan bersama saya. Bulan purnamanya di mana, Pak? Dalam mobil antum? Lihat, sama-sama kalimat bersama, tetapi ternyata bulannya tetap di langit. Tidak melazimkan. Kalimat bersama-sama itu menunjukkan nempel. Ini contoh. Sehingga tidak boleh menghakimi kepada Allah, Allah itu turun. Berarti turunnya harus seperti manusia. Jangan. Tidak boleh menghakimi kepada Allah Azza wa Jalla di annallaha a'lam binafsihi, karena Allah lebih tahu dengan dirinya. Min ghairihi, daripada yang lainnya. Walillahi jalla wa ala yaqul. Dalilnya ialah kalau Allah azza wa jalla lebih mengerti dirinya daripada selainnya. Ya. Ya'lamu, dalam surat Thoha ayat 110. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfah. Allah itu mengetahui apa saja, makanya di situ menunjukkan nakirah umum. Allah itu mengetahui ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka. Apa yang sudah lewat, yang sudah terjadi, Allah tahu. Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Apa yang terjadi di depan mereka, apa yang terjadi di belakang mereka, Allah tahu. Namun lihat, wala yuhituna bihi ilma. Namun mereka manusia. Mereka manusia tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Ya betul tidak? Antum kejadian sebulan yang lalu pada pas malam Selasa pertama masih kelingan dah. Cara urut. Oh, jam sekian saya gini. Masih ingat apa tidak? Insya Allah banyak yang lupa daripada yang ingat. Paling kalinya, oh saya tidurnya waktu itu jam 10. Pasti tidurnya tok. Bangunnya jam 3:30. Nah, mungkin itu tok yang diingat-ingat. Yang lain lupa. Allah tahu. Yang sudah terjadi Allah tahu. Dan Allah tidak lupa. Walayan sarobuk. Allah tidak lupa. Demikian pula kejadian yang di depan mereka. Yang akan terjadi. Yang akan terjadi kita tahu? Allah sudah tahu. Kita tidak tahu ilmunya Allah. Terbatas. Maka tidak boleh menghukumi terhadap apa yang dimiliki oleh Allah. Dari nama dan sifatnya tadi. Karena Allah lebih tahu tentang diri. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Bahwa dalam Al-Quran itu tidak sepi penyebutan nama-nama dan sifat. Contohnya ialah dalam ayat atau surat Kursi. Ayat Kursi ya. Masih ingat ayat Kursi? Surat ayat Kursi itu surat apa, Pak? Ayat Kursi itu surat apa? Al-Baqarah. Ayat Kursi. Tayyib. Yang Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari mengkhabarkan, idza awaita ila firasyik, apabila engkau menuju tempat tidurmu wahai Abu Hurairah, nasihat kepada Abu Hurairah, idza awa ila firasyik, kalau engkau hendak menuju tempat tidurmu berbaring, faqra ayatal kursi, bacalah ayat Kursi. Yang menamai ayat Kursi itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang ngarang otak jenengi ayat Kursi. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ketemu ayat apa nanti, oh ini tak jenengi ayat pasak bumi, sapu jagat, kan gak ada gitu. Ini ayat sapu jagat. Dari mana antum mengatakan itu ayat sapu jagat? Kan ada istilah sapu jagat, apa itu ayat apa? Kira-kira harus diketahui dulu dalilnya dari mana. Oh ada namanya surat ayat sapu jagat, dari mana Pak? Tanyakan dulu kepada yang ngasih nama, jangan sembarangan. Ini ayat-ayat mulia. Di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dengan nama ayatal kursi. Apabila engkau hendak tidur, wahai Abu Hurairah, faqra ayat al-kursi. Bacalah ayat kursi. Apa ayat kursi? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Apa keutamanya, Pak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka lan yazalu 'alaika minallahi hafid." Sesungguhnya bagimu lan yazal, terus-menerus. Bagimu akan ada terus-menerus dari sisi Allah penjagaan. Siapa yang menjaga? Allah. Kapan kita dijaga oleh Allah? Eh? Kalau baca ayat kursi. Kapan, Pak? Kalau mau tidur. Orang kalau lagi tidur, itu merem atau melek, Pak? Eh? Bisa menjaga diri enggak? Bisa jadi lagi mau tidur atau sudah tidur, tiba-tiba datang ular, Pak. Mungkin? Atau dari dalam bantalnya keluar apanya? Ularnya mungkin? Gigit antum, mungkin? Mungkin. Masya Allah. Saat kita tidak mampu menjaga diri kita. Kapan itu? Tidur. Nah, kalau sudah tidur, sudah kita tidak mampu menjaga diri kita sendiri. Iya apa tidak? Dari gangguan-gangguan. Namun Nabi SAW yang sangat penyayang kepada kita mengajarkan ayat yang bisa untuk menjaga kita. Apa itu? Membaca ayat kursi. Terus menerus bagi kamu dari sisi Allah hafid, penjagaan. Satu. Yang kedua, wala yuqarribuka syaitan hatta tusbiha. Dan setan tidak akan mendekati kamu sampai waktu subuh. Masya Allah. Jadi cukup baca ayat kursi. Kalau mau tidur, setan pada apa? Eh? Minggir, Pak. Tidak berani dekati jasad antum. Masya Allah. Tidak perlu pakai batu akik, batu merah delima, pakai apa lagi, Pak? Ya, dibaca itu, bukan ditempel di tembok, ditulis pakai tinta berbau minyak zafaron, tempel di tembok, tolak bala, bukan ditempel, dibaca. Ya, itu jaminan langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi ini keutamaan membaca ayat kursi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Walaupun waktu itu dikisahkan hadis ini hadis panjang, ketika Abu Hurairah ditugaskan jaga harta zakat mal, tiba-tiba ada pencuri. Begitu ditangkap, ternyata siapa ini? Setan, tapi wujudnya manusia. Hanya ditangkap, mau dilaporkan kepada Nabi. Dia mengatakan, jangan dilaporkan kepada Nabi. Takut sama Nabi. Maukah saya ajarkan kepada kamu? Apa itu? Kalau kamu mendekati tempat tidurmu, baca ayat kursi. Lalu kamu baca ayat ini, maka setan tidak akan mendekati. Dilaporkan kepada Nabi. Yang ditangkap tadi ada orang mencuri, tapi malah dia mengatakan kalau saya mau tidur suruh baca ayat kursi. Kata Nabi, innahu shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah menyebutkan suatu yang benar kepada kamu. Wa huwa kadzub, namun dia pendusta. Siapa pendusta ini? Eh? Setan. Begitulah. Maka kita harus berupaya mengamalkan. Kalau mau apa? Tidur atau habis sholat wajib, sholat fardu, baca ayat kursi. Masya Allah, antum dijaga oleh Allah. Antum lihat dalam ayat kursi ini, Sudah hafal semuanya ya? Ayat kursi ini antum sudah hafal insyaallah. Qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwa. Sebutkan di sini Allahu Allah. Namanya satu. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Dia. Lalu Allah sebutkan nama yang lain. Al-Hayyu Al-Qayyum. Nama yang lain siapa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Sudah berapa nama ini? Allahu Allah. La ilaha illa huwa. Terus Al-Hayyu Al-Qayyum. Sudah berapa nama? Tiga. Al-Hayyu artinya yang hidup. Yang hidup dan Allah bisa menghidupkan. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan Dia punya nama Al-Hayyu. Al-Qayyum, mengikuti wazan fa'ul. Ini juga nama dari nama Allah yang maknanya Al-Qa'im binafsi, yang berdiri sendiri. Allah tidak butuh makhluknya, berdiri sendiri. Tidak butuh makan, tidak butuh minum, berdiri sendiri. Ya, maka Allah itu Qayyum, berdiri sendiri. Tayyib. Maka dalam hadis, barang siapa yang ditimpa kesedihan lalu membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, baca itu sebagai obat bagi dia. Terus ayat berikutnya al hayyu al qayyum la ta'khuduhu sinatu walanau. Allah tidak merasakan adanya sinah. Apa sinah? Ngantuk. Ngantuk itu muqaddimatun naum, pendahuluan mau tidur. Jadi kalau orang mau tidur diberi muqaddimah apa dulu? Ngantuk. Jadi kalau antum kok ngantuk, alamat mau tidur. Maka hati-hati. Itu sifat kita ya, tapi bukan sifatnya Allah. Sifat kita bukan sifatnya Allah. Allah mengingkari, meniadakan sifat la ta'khuduhu sinah. Apa sinah tadi? Ngantuk. Apa itu ngantuk? Muqaddimatun naum, pendahuluan tidur ya, namanya ngantuk. Dia belum tidur, baru apa? Mukadimahnya. Intinya enggak bantal. Dia tidur namanya. Losor. Makanya kalau orang sudah wudu nunggu sholat ngantuk, sambil duduk ngantuk. Sampai ngorok. Batal enggak wudunya, Pak? Batal enggak wudunya? Antum Jumatan. Kodar loh, khotibe ngantuk ki. Akhirnya ngantuk. Begitu khotibe rampung, baru apa? Melek. Berarti ngantuknya nemen ya. Pertanyaannya, batal gak wudunya? Jawabannya, karena posisinya duduk, bukan posisi apa namanya? Posisi orang tidur. Karena dia posisinya seperti itu, tidak batal. Tidak apa? Batal. Tapi jangan senjata. Wah, jadi ustaz khutbah karo kantuk ya ora batal wudune. Akhirnya wes ana dalil. Jangan. Ini sekedar untuk ini aja pemberitahuan. Jadi tidak batal. Sebagaimana kisah para sahabat menunggu Nabi sholat isya, sholat maghrib, nunggu sholat isya sampai apa? Duduk nunggu sampai ngantuk, sampai ngorok. Begitu azan, qomat langsung berdiri sholat isya. Tidak wudu dulu. Dalil itu tidak batal. Kalau seandainya batal, tapi sudah apa? Menegur, batal wudu dulu. Barakallahu fiik. Kembali kepada pelajaran, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak merasakan ngantuk dan tidak pula apa? Tidur. Ngantuk dan tidur itu sifat kurang, ya betul tidak? Maka Allah meniadakan. Dalam hadis Muslim, innallaha la yanam wa la yanbahi lahu ayyanam. Allah itu tidak tidur. Dan tidak selayaknya bagi Allah itu apa? Tidur. Hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim. Allah itu berdiri tegak qayyum, tidak tidur, tidak ngantuk dan tidak pula apa? Tidur. Ini menunjukkan kesempurnaannya Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Ngantuk. Ngantuk itu di dalam satu sisi sebagai ketenangan. Kalau orang itu diberi ketenangan, itu biasanya apa? Ngantuk. Ya apa tidak? Nikmat bukan ketenangan? Nikmat. Tapi kalau ngantuk dalam sholat, itu minas syaiton. Ngantuk dalam sholat itu minas syaiton. Para sahabat ketika perang Badar itu ngantuk. Sampai kata sahabat, sampai jatuh pedang kamu. Saking apa? Ngantuk. Kalau sudah diberi rasa ngantuk, menunjukkan diberi rasa tenang. Itulah orang mukmin. Walaupun musuhnya banyak 1000. Sahabat jumlahnya berapa? 300. Satu lawan berapa? 3. Esih bisa ngantuk. Tenang pak, dok kulisuh ketrotobor setengah. Maka Allah kirimkan rasa apa? Ngantuk untuk ketenangan. Itu lagi berapa bisa ngantuk? Dan itu rahmat dari Allah, nikmat dari Allah dan pertolongan dari Allah. Jadi kalau antum di zaman sekarang kok ada yang memusuhi antum ribuan misalnya. Antum santai baik, bisa tidur. Ya apa tidak? Doa mau tidur dibaca, santai aja. Jangan terus jadi stres. Jangan, tenang saja. Mohon kepada Allah ketenangan. Wong sahabat lagi perang aja bisa ngantuk. Perang tuh. Pedang kalau pedang. Adepan-depan Allah kirimkan ngantuk sebagai ketenangan. Betul-betul nikmat dari Allah. Tapi kalau ngantuk lagi sholat apa tadi? Kalau lagi ngaji gangguan. Gangguan. Gangguan atau apa namanya? Gangguan. Jadi yang ngantuk-ngantuk wudu kan begitu ya. Terus ayatnya la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu milik Allah lah. Apa saja yang di langit, malaikat, surga, dan di langit sama. Dan yang lainnya kita tidak tahu. Malaikat, surga, milik Allah. Wa ma fil ardi, dan apa saja yang di bumi, hewan, di darat, di laut, manusia, gitu. Semuanya milik Allah. Kenapa? Allah penciptanya. Allahu ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah yang menciptakan 7 ya. 7 lapis langit dan bumi yang semisalnya. Berarti bumi juga 7 lapis. Itu semuanya milik Allah. Baik. Walaupun antum merasa memiliki, oh saya punya apa? Tanah 1 hektar. Itu ngaku, apa ngaku ya? milik tapi nisbi. Apa nisbi? Penisbatan saja. Hakikatnya itu milik siapa? Milik Allah. Wah enggak, ini milik saya. Satu hektar saya beli 1 miliar, Pak Ustaz. Betul, itu milik Anda. Tapi kepemilikan yang nisbi. Nisbi apa maksudnya? Kepemilikan yang bukan hakiki. Hakikatnya itu milik Allah. Kenapa milik Allah? Dia mencipta. Kalau aku bisa beli, betul punya hak kepemilikan, tapi nisbi. Kalau antum mati, jadi miliknya siapa? Jadi miliknya ahli waris. Ya, Bang? Iya, nisbi juga. Tapi hakikatnya milik Allah. Terusnya, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah? Allah bertanya, man, siapakah yang di sisinya? Jadi man itu huruf istifham. Siapakah yang di sisinya? Alladhi yashfa'u indah, yang bisa memberi syafaat di sisi Allah. Illa bi'idnih. Kecuali dengan sebab izin Allah. Jadi yang bisa memberi syafaat itu hanya Allah. Ada yang bisa memberikan syafaat, tapi syaratnya apa? Syaratnya dengan izin Allah. Ini yang harus dipahami. Dapat izin dari Allah. Dan yang mendapatkan syafaat juga orang yang diizinkan oleh Allah. Begitu. Sehingga kalau begitu, syarat orang bisa mendapatkan syafaat ialah yang pertama, orang yang memberi syafaat, orang yang diizinkan oleh Allah. Baik. Yang kedua, agar supaya orang yang mendapatkan syafaat, orang yang diridhoi oleh Allah. Wala yasfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak bisa beri syafaat illa liman irtadha, kecuali orang yang diridhoi. Orang yang diridhoi adalah orang yang bertauhid. Orang musyrik, orang yang dimurkai. Allah tidak mengizinkan orang musyrik dapat syafaat. Allah tidak mengizinkan orang musyrik dapat apa? Syafaat. Jadi kalau ingin jadi dapat syafaat nanti di hari kiamat, syaratnya apa? Jangan sampai melakukan perbuatan dosa syirik. Itu syarat. Baik. Terus, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui. Sifat ilm di sini menunjukkan adanya sifat bagi Allah al-ilm. Allah itu mengilmui apa yang terjadi di hadapan mereka. Aydihim ay mustaqbal, yang ada di hadapan mereka. Wa ma khalfahum, apa yang di belakang mereka, kejadian yang sudah terjadi. Begitu. Allah Maha tahu kejadian yang sedang terjadi dan yang sudah terjadi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah mereka meliputi sedikit pun, ya, dari ilmunya Allah kecuali bima syaa, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu ilmu yang sesungguhnya sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya apa? Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Itu kayak apa sih? Bagaimana sih? Apa jawaban Allah? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad, tidaklah katakan bahwasanya min amri rabbi, urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Berarti ilmu tersebut betul-betul milik Allah. Allah akan berikan kecuali apa yang Dia kehendaki. Baik, wasya kursiyus samawati wal ard, dan maha luas kursinya Allah. Nah, di sini wasya maha luas kursinya Allah. Kenapa? Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Begitu. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Berarti lebih besar dari langit dan bumi. Dan kursinya Allah ini, kata Ibnu Abbas, adalah maudi' qadamain. Tempat bagi kedua kakinya Allah Azza wa Jalla. Bukan arsnya. Bukan apa ya? Arsnya. Bukan arsnya Allah. Arsnya Allah lebih besar. Arsnya Allah lebih besar dibandingkan kursinya. Begitu. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis Ibnu Syaibah, bahwasanya langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dibandingkan dengan kursinya Allah, itu seperti halaqah, bulatan, apa namanya, bulatan uang. Ulqiyat fi falat, yang dilemparkan ke padang pasir. Kira-kira saya dipahami gambarannya. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dibandingkan dengan kursinya Allah, itu seperti bulatan apa ini? Logam uang yang dilempar ke tanah. Begitu. Wa anna fadl arsh alal kursi kafadil falat ala hadil halaqah. Dan kebesaran, keutamaan arsh yang besar tadi, dibandingkan kursinya Allah seperti falat tadi, bumi yang luas dibandingkan uang logam. Berarti lebih besar mana? Kursinya atau arsnya? Arsnya Allah. Ya. Berarti Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Masya Allah. Terusnya? Apa ayat berikutnya? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal Aliyul Adzim, dan tidak ada yang berat bagi Allah. Ya, walaya uduhu, ay walayuskiluhu, tidak ada yang berat bagi Allah. Hifduhuma, penjagaannya, menjaga langit dan bumi. Tidak ada yang berat bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Ayat. Jadi yang menjaga langit dan bumi itu Allah. Bukan, oh Gunung Slamet dijaga oleh Mbah Kliwon. Gunung apa itu? Di Jogja namanya apa? Merapi dijaga oleh Mbah Marijan. Dan yang menjaga itu Allah. Dan tidak berat bagi Allah. Buktinya tidak berat. Nanti kalau hari kiamat. Wa idal jibalu suyirat. Kalau gunung-gunung disuruh berjalan, gunungnya melaku. Watakunul jibalu kal ihn manfus, dan gunung-gunung seperti kapas manfus yang ditiup mabur. Kira-kira kretennya maring diwa. Wong Gunung Slamet tapi mabur kayak kapas, kretennya maring diwa. Allah Ustaz, bagi Allah ringan. Tidak ada yang ringan. Baik, Allah yang menjaga. Bukan para dedemit-dedemit, leluhur-leluhur yang menjaga. Sehingga keliru. Main gunungnya selamat dikasih wajik, beras ketan, kembang pitu. Allah tidak butuh itu. Itu untuk dedemit. setan. Allah sudah butuh. Dalam ayat ini sudah disebutkan oleh Allah nama-nama dan sifatnya. Sampai kata Syekh Utsaimin, dalam ayat kursi itu terkandung 5 dari nama-nama Allah. Ada berapa? 5. Apa saja? Allahu Al-Hayyu Al-Qayyumu, apalagi Al-Aliyu Al-Azim. Ada 5 nama Allah. Jadi kalau antum baca ayat kursi menyebutkan berapa nama Allah? 5. Allahu Al-Hayyu Al-Qayyumu Al-Aliyu Al-Azim. 5 nama sekaligus. Dan terkandung ada 26 sifat. Ada berapa? 26 sifat. Bisa PR ini kerjakan di rumah? Jam sangat kurang seberapa sih? PR aja ya. Nanti cari, ini PR-nya, ada 26 sifat. Kalau 5 kan sudah tadi saya sebutkan. 5 nama Allah, ada berapa? 26 sifat Allah. Ya. Tak buka kuncinya. 5 sifat itu terkandung dari nama Allah. Berarti kare piro, Pak? Kan ada 26 sifat. 5 sifat itu diambil dari nama Allah. Berarti kantun pinten, Pak? 21. Nah, itu PR-nya. Carilah 21 sifat-sifat Allah dalam ayat kursi. Yang nepuk dapat 100, Pak. Yang genep 21 dapat nilai 100. Bisa ya? Bisa. Setiap baru dibaca, oh ini nama Allah, ini sifatnya, ini sifatnya. Kalau belum bisa ya nanti tak kasih tahu lah. Pol-polnya kan apa sih ya? Baik. Tapi biasanya biar cerdas antum coba mengkaji, oh ini nama Allah, sifat. Wa nahana Allahu anna driba lahul amsala wa anna tahida mahul andada wal wuzara'a wasyubuha'a. Dan barakallahu fikum, di antara hal penting poin keberapa ini di dalam kita mengimani nama dan sifat Allah tadi disebutkan, menetapkan, meyakini, tidak mencampurkan dengan akal kita, tidak mentakwil dengan pemahaman kita, dan tidak menghakimi kepada Allah. Lima ya, berarti yang keenam. Wa nahana Allah, dan Allah melarang kita. Allah melarang kita. Berarti poin yang keenam apa? An-nadriba lahul amsal. Yang keenam, Allah melarang untuk membuat permisalan. Permisalan bagi Allah. Tidak boleh memisalkan Allah dengan makhluk. Yang ketujuh. Wa anna takhidha mahul andada wal wuzara wasyubuha. Yang ketujuh, Allah melarang kita untuk menjadikan bersama Allah andad, tandingan, wal wuzara, wazir, pembantu. Tidak boleh kita menjadikan bersama Allah adanya andad wal wuzara. Wuzara itu para pembantu. Wasubuha, dan subuha yang serupa bagi Allah. Tandingan, wuzara, pembantu, dan yang serupa dengan Allah. Kenapa tidak boleh? di dalam memahami nama dan sifat Allah, menjadikan tandingan uzara subuha di annallaha la syabiha lahu wa la masil, karena Allah tidak ada yang serupa dan yang semisal. Allah tidak ada yang serupa, syabih wa la masil, dan yang sama dengan Allah. Wala syarika lahu wala nidda, tidak ada sekutu dan tandingan baginya subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. Barakallahu fikum. Makanya memberi nama pun, nama pun kita kalau punya nama tidak boleh sama dengan namanya Allah. Yang boleh itu menggunakan nama dengan menyebutkan sifat hamba. Antum hamba Allah. Boleh menyebutkan nama dengan menisbatkan abdun kepada Allah. Ya, dulu ada orang namanya Abdul Hakam. Ya. Maka Nabi merubah, bukan Abdul Hakam. Maka diganti dengan nama hamba Allah, Abdullah. Ya. Sehingga boleh menjadi nama Abdullah, Abdul Hakim, Abdul Rahim, Abdul Ali, Abdul Qadir misalnya. Nama-nama seperti itu boleh. Tidak boleh ada orang diberi nama Allah. Ya. Saya pernah baca ada orang namanya Allah. Boleh apa tidak? Iya. Allah, namanya orang kok namanya Allah. Ya. Wong nama, nama-nama yang untuk mensucikan diri saja itu tidak boleh menyebutkan sifat perekomendasi, perekomendasian saja tidak boleh untuk dirinya. Tayyib. Itulah poin penting dalam masalah nama. Contoh dalam Al-Quran, ya, contoh dalam Al-Quran bahwa Al-Quran tidak sepi dari penyebutan nama-nama dan sifat. Cukup dua contoh. Syekh menyebutkan contoh pertama tadi, ayat atau kalimat yang sering kita baca dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang kedua ialah dalam ayat yang disebut dengan ayatul kursi. Itu beberapa contoh insyaallah. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan pahala. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.